من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anak yang saleh merupakan dambaan bagi setiap manusia. Anak yang saleh merupakan harapan yang diinginkan oleh seluruh insan, bahkan para nabi dan para rasul. Sehingga sekian banyak dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada Allah agar dianugerahi dengan anugerah semacam ini, mendapatkan anak yang saleh. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak dari kalangan orang-orang yang saleh. Demikian pula di dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikan kami sebagai dua orang yang muslim, yang pasrah, yakni Nabi Ibrahim dan Ismail, yang pasrah kepadamu ya Allah. Waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina, dan anak keturunan kami, ummatan muslimatan lak, sebagai umat yang muslimah, yang berislam, yang pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Abu Tauhid, bapaknya Tauhid Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dibanggakan oleh seluruh manusia sampai-sampai kaum Yahudi, Nasrani, bahkan musyrikin membanggakan Nabi Ibrahim. Demikian pula Nabi Zakaria meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dianugerahi anak yang saleh, anak yang menjadi penerus dia, bukan hanya penerus perkara duniawi, bahkan penerus sebagai pelanjut dia untuk menjalankan tugas sebagai nabi. Anak yang saleh akan menjadi pembantu orang tuanya ketika dia hidup. Sebagaimana pula anak yang saleh akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya ketika dia telah meninggal dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, memberikan penjelasan bahwasanya seorang insan akan mendapatkan balasan karena usaha dan upaya yang dia lakukan selama hidup di dunia. Allah mengatakan, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. dan tidak ada bagian yang didapatkan oleh manusia kecuali apa yang telah dia usahakan selama hidup di dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjelaskan perkara-perkara yang bermanfaat bagi seorang insan ketika dia telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Jika seorang manusia meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara. Illa shadaqatin jariyah, selain sedekah jariyah, sedekah yang terus diambil manfaatnya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Au waladin salih yad'ulah, atau anak salih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya anak itu merupakan usaha dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi bersabda, "Inna min atyabi ma akala ar-rajul min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Sesungguhnya di antara perkara yang terbaik yang dimakan oleh seorang hamba adalah hasil jerih payahnya, dan sesungguhnya anak dia adalah usaha dia. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira buah yang akan didapatkan oleh orang tua ketika memiliki anak yang saleh. Anak yang menjalankan tugas dan kewajiban dia terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang anak yang menunaikan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud rahimahullah taala, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah taala. Nabi mengatakan, "Innallaha la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi shalih fil jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga. Fayaqul, kemudian orang tersebut mengatakan, "Rabbi anna li hadhi." Wahai Rabbku, bagaimana saya mendapatkan derajat semacam ini? Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, Allah pun mengatakan, "Bistighfari waladika lak." Disebabkan oleh istighfar, permohonan ampun anakmu kepada dirimu. Lihatlah wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah mengangkat derajat orang tua disebabkan oleh kebaikan dan amal saleh yang dilakukan oleh anaknya. Demikian pula Allah mengangkat kedudukan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Oleh karena itu, barakallahu fikum, semestinya bagi kita semuanya berusaha untuk mewujudkan dan memiliki anak-anak yang saleh dan salihah, yang akan bermanfaat bagi diri kita di dunia, demikian pula bermanfaat di akhirat kelak. Mari kita melihat beberapa hal yang akan mewujudkan cita-cita kita semacam ini. Berdasarkan dalil Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga bimbingan salafun as-salih dan para ulama kita. Bagaimana mewujudkan cita-cita untuk mendapatkan anak yang saleh dan salihah. Sebab yang pertama adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dianugerahi anak yang saleh dan salihah. Meminta kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita anak yang saleh dan salihah. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Demikian pula Nabi Zakaria alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan istrinya sudah tua dan beliau juga sudah tua. Dan sebelum itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Tatkala dia meminta kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang saleh, anak yang menjadi bagian dari orang-orang saleh, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami pun menganugerahkan kepadanya, kami berikan kabar gembira untuknya dengan anak yang halim, yang bertakwa, yang taat, mendukung orang tuanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bagaimana buah dari doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalam memiliki anak yang bernama Ismail. Siap dan mendukung orang tuanya. Tatkala orang tua diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan anaknya. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab tarikh sejarah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dianugerahi oleh Allah dengan putranya Ismail dalam usia 80 tahun. Oleh karena itu, tidak selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim ketika belum mendapatkan anak untuk putus asa. Hendaklah kita terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengabulkan doa-doa hambanya. Demikian pula Nabi Zakaria di saat itu belum mendapatkan anak, melihat keajaiban yang luar biasa bagaimana Maryam ketika dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rizki, mendapatkan buah-buahan makanan yang bukan pada musimnya. Melihat hal demikian, sesuatu yang di luar akal manusia, Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku dari sisimu dhurriyatan tayyibah, keturunan yang baik. Demikian pula dengan sebab doa tersebut, Allah menganugerahkan kepada Nabi Zakaria Yahya, yang menjadi seorang nabi pula yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan anak keturunan. Ini merupakan ciri-ciri dari ibadur rahman. Yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan mereka hamba-hamba Allah yang saleh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri, pasangan-pasangan dan anak keturunan yang menjadi penyejuk jiwa, yang menjadi orang-orang yang menyenangkan orang tuanya, demikian pula pasangannya. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan apa makna qurrata ayun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lam yakun an yarawnahu sahihan jamilan, bukanlah Allah bermaksud untuk menjadikan mereka sebagai qurrata ayun, penyejuk jiwa, anak-anak dan istri yang sahihan jamilan, yang sehat dan cantik ataupun gagah atau yang semakna dengan itu. Bukan semata-mata sahihan jamilan, penampilannya bagus, indah, sehat dan semisalnya. Walakin an yarawnahu muti'an lillahi azza wa jal. Namun, mereka akan menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk jiwa, penyejuk matanya, ketika dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang kedua adalah berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan taufik untuk anak-anaknya. Berdoa kebaikan agar anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, menyebutkan bagaimana orang yang saleh dan salihah, orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang dilakukan oleh dia adalah berdoa kepada Allah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayi wa an a'mala salihan fima tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Syahid dari firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah wa aslih li fi dhurriyyati. Allah mengatakan dalam ayat mulia ini bahwasanya orang yang bertakwa berdoa kepada Allah agar dia bisa bersyukur kepada Allah, bisa menjalankan ketakwaan dan amal saleh, dan di antara doanya wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah untukku fi dzurriyyati, pada anak keturunanku. Inilah hakikat yang patut kita hayati, kita perhatikan, bahwasanya kebaikan anak itu akan kembali kepada orang tuanya. Anak yang saleh dan salihah akan menjadi penyejuk jiwa kedua orang tuanya. Demikian pula sebaliknya, anak yang jahat, anak yang tidak taat kepada Allah dan kedua orang tuanya akan menyebabkan kedua orang tuanya menjadi sedih. Oleh karena itu, datang suatu asar. Bagaimana bimbingan salafun as-salih dalam hal ini? Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Ad-Dur Al-Mansur. Dari Malik bin Mihwal, bahwasannya Abu Ma'syar mengeluhkan anaknya. Mengeluhkan anaknya yang bermaksiat, yang tidak taat, yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Kepada Talhah bin Musarrif. Apa jawaban Talhah bin Musarrif rahimahullah ta'ala? Dan apa bimbingan dia kepada Abu Ma'syar? Kata Talhah bin Musarrif, ista'in, mintalah pertolongan kepada Allah, ista'in billah bihadihi al-ayah. Mintalah pertolongan kepada Allah untuk mengatasi keluhan yang engkau dapatkan dari anakmu dengan ayat ini. Wa aslih li fi dhurriyati. berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, yang akan menjadi sebab kita akan mendapatkan anak yang saleh dan saleha adalah salahul abawain atau salahul walidain, kebagusan dan ketaatan kedua orang tua. Bahwasanya ibadah, ketaatan, amal saleh dan ketakwaan kedua orang tua akan berpengaruh terhadap anak-anaknya. Allah akan menjaga mereka, memelihara mereka, dan memberikan taufik kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kisah Nabi Musa dan Khadir. Dari apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ammal jidaru fakana lighulamain yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan, dan jidar, bangunan yang hampir roboh yang dibenahi oleh Khidir alaihissalam, itu adalah milik yatimain, dua orang, dua anak yatim yang ada di Madinah, yang di kota tersebut. Wa kana abuhuma salihan, ayahnya, ayah kedua anak itu adalah anak yang, orang yang saleh. Saleh bermakna qama bihaqqillahi wa qama bihaqqi ibadillah. Dia menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzallahuma. Maka Allah menginginkan ketika anak itu dewasa, dia mengeluarkan perbendaraan tersebut. Lihatlah bagaimana Allah menjaga kedua anak yatim ini dengan sebab kesolihan orang tuanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hufidha, kedua anak tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bi salahi walidiha walidihima. Allah menjaga kedua anak yatim itu dengan sebab kebagusan kedua orang tuanya, kebagusan ayahnya. Lihatlah, ini merupakan contoh nyata, bukti nyata bagaimana peran orang tua dengan amal saleh, dengan ibadah, ketaatan, talabul ilm, dan segala bentuk kebaikan itu menjadi sebab Allah menjaga anak-anaknya. Sampai-sampai Sa'id bin Jubair, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Inni la'azidu fi salati li ajli ibni hadza." Sesungguhnya aku menambah salatku, baik jumlahnya, tentu sesuai dengan syariat Allah. Demikian pula menambah kualitasnya, min ajli ibni hadza, karena anakku ini. Agar anakku menjadi anak yang saleh dan salihah. Apalagi yang kita butuhkan. Ayat sudah jelas, contoh sudah nyata. Demikian pula bimbingan salafun salih. Agar kita menjadi orang-orang yang saleh. Sehingga kesalehan kita akan berpengaruh terhadap anak-anak kita. Kemudian yang keempat, yang akan menjadi sebab anak-anak kita menjadi saleh dan salihah adalah birru al-walidaini liwalidayhima, baktinya orang tua kepada orang tuanya. Ketika orang tua tersebut berbakti kepada orang tuanya, Allah akan berikan balasan dengan izin Allah, anaknya akan berbakti kepadanya. Demikian pula sebaliknya, jika dia membangkang kepada orang tuanya, jangan disalahkan jika anaknya akan membangkang kepada dirinya. Allah mengatakan, hal jazaul ihsani illal ihsan. tidak ada balasan dari amal saleh kebaikan melainkan kebaikan pula. Ketika kita taat kepada orang tua kita ketika hidup mereka ataukah setelah kematian mereka, dengan izin Allah akan membalas kita dengan kebaikan dan ketaatan anak kita kepada kita. Sehingga dikatakan oleh ulama kita, min jazai al-hasanah ba'jaha, wa min uqubati as-sayi'ah ba'jaha. Di antara buah dan ganjaran kebaikan, seseorang akan diberikan kebaikan berikutnya. Dan di antara akibat dari kejelekan, seseorang akan mendapatkan kejelekan berikutnya. Kemudian sebab yang kelima adalah ikhtiar az-zawjah as-salihah. Memilih istri yang salihah. Bukan semata-mata memandang hartanya, memandang kecantikannya, demikian pula nasabnya. Namun yang menjadi patokan utama adalah agama. Bagaimana dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana akhlak dia. Bagaimana tutur katanya. Bagaimana sikap dia ketika mendengar kebenaran. Ketika dia diingatkan tatkala dia salah. Mengukur semuanya. Menjadikan patokan utama agama dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam hadis Abi Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan tunkahu al-mar'atu li arba', wanita dinikahi dengan sebab empat perkara. Limaliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena nasabnya. Dia punya harta yang banyak. Dia memiliki garis keturunan yang mulia. Wali jamaliha, dan karena kecantikannya. Dia cantik kemudian dia dinikahi. Wali diniha, yang keempat karena agamanya. Demikianlah mayoritas manusia menikahi perempuan. Karena hal-hal demikian. Harta, kedudukan atau keturunan. Demikian juga kecantikan dan hartanya. Kemudian Nabi SAW memberikan bimbingan agar kita selamat. Agar kita bahagia di dalam menempuh kehidupan berkeluarga. Karena perjalanan berkeluarga tidak hanya setahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun. Namun, hendaklah kehidupan keluarga tersebut dijalani hingga dia dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan, fadhbar bidhati din taribat yadak. Pilihlah wanita yang memiliki agama. Jika tidak, maka engkau akan celaka. Apa yang dimaksud dengan agama tersebut? Apakah orang yang banyak hafalannya, banyak ilmunya? Bukan semata-mata itu. Maksud dari agama ini adalah bagaimana dia ketundukan dia kepada syariat Islam. Bagaimana dia mengamalkan prinsip-prinsip agama. Bagaimana dia teguh di dalam menjalani agama ini. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebab yang keenam adalah at-tasmiyati 'indal jima'. Mengucapkan tasmiyah bismillah ketika berhubungan dengan istrinya. Ini merupakan salah satu sebab yang penting yang tidak boleh dilupakan oleh setiap insan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi mengatakan, "Lau anna ahadakum ata ahlahu faqal bismillahi allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Seandainya salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya lalu mengatakan bismillah, ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rizki yang engkau karuniakan kepada kami. Apa buahnya? Apa akibatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau quddira bainahuma waladun fi dzalik." Seandainya Allah mentakdirkan lahir anak dengan sebab apa yang dia lakukan tadi di antara kedua pasangan suami istri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syaitanun abadan, syaitan tidak akan memadzaratkan dia selama-lamanya. Kemudian sebab yang ketujuh yang tidak kalah penting dari keenam sebab tersebut adalah mendidik mereka dengan tarbiyah yang baik, mengajari mereka dengan pengajaran yang bagus, menanamkan kepada mereka sejak kecil pendidikan adab-adab yang mulia, akhlak-akhlak yang indah, dan akidah-akidah yang benar, sehingga mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan agar anak-anak kita takut kepada Allah. Beliau memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sejak kecil. Beliau mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimatin, wahai anak. Dalam keadaan Ibnu Abbas, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau baru mencapai usia balig. Berarti hadis ini didengar oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sejak kecil. Dididik dengan pendidikan yang mulia, akhlak yang mulia, akidah yang luhur. Hadis yang sering kita dengar, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajiduhu amamaka al-hadis. Demikian pula yang perlu dilakukan oleh para orang tua agar anak-anak tersebut takut terhadap orang tuanya. Takut karena orang tuanya memberikan pendidikan dengan penuh kelembutan dan ketegasan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alliqu as-sawta, gantungkan cemeti, haitsu yarahu ahlu al-baiti, di tempat yang dilihat oleh keluarganya." Fungsinya apa? Berfungsi untuk mendidik mereka, menakut-nakuti mereka tatkala mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alliqu as-sawta haitsu yarahu ahlu al-bait. Demikian bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fa inna dzalika adabun. Karena itu merupakan bagian dari adab yang akan memberikan pendidikan kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab orang tua. Maka hendaklah kita memerintahkan kepada mereka sejak kecil untuk taat kepada Allah. Demikian pula melarang mereka sejak kecil dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan mengeluarkan zakat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan anak-anak kita, istri-istri kita dan orang-orang menjadi tanggung jawab kita. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahliikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaa'ikatun ghilaadun syidaad la ya'suunallaha ma amaruhum wa yaf'aluuna ma yu'marun." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakunya, bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan, yang dijaga oleh para malaikat Allah, malaikat Zabaniyah, yang kaku, yang keras, yang kejam, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya, menjadikan kita semua menjadi orang yang saleh dan menjadikan keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita menjadi penyejuk jiwa kita. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.